Mang penuan na Korintus pasala tallu. Ia te kami te dato kumuang puji pole omokan kaleki. Te dato kisusi tu mati tau pira. Kumua pangpekitankan sura pangpetandan kaleki lako kalemi. Yari kasura pangpetandankan jomai kalemi. Ki pangpekitan ni lako tolain. Na kamu mo sura pangpetandan kaleki. To diuki lan penawangki. Nawading nisen ni solam baca sinin na tau. Ia tulah ko taung kita itu aselek zaman ki. Kumua kamu mo susi sura to nauki almase. Na kami napaken kiring. Ia jo sura tangia dawa dipaken nuki. Apa roh Allah Ta'ala to tuo. Teda to na juki jiong batu. Susi aturan na nami Musa. Apa juki lan penawan na tau. Ia mo kimangkada susi joo. Sanga kamataparan ki lako puang Allah Ta'ala nasaba almase. Ia ke kami, teda kapakulian ki pugo kita jaman. Apa puang Allah Ta'ala mbenkan kapakulian. Ia mbenkan kapakulian ang kiwading menjaji pang jamana, pang pesenan base baru. To na ben miki roh Allah Ta'ala. Apa teda diuki lan aturan agama. Nasaba ia kempeng kulekulekin pugau aturan agama. Dikua anta dipupenjaji tomelo lamateki. Apa ia kematappa ki lako puang Allah Ta'ala. Lana bengki roh Allah Ta'ala katuan melo teda capan. Ia ton na dibenjo aturan agama. Tombawa kematian. Najuki do papan batu. Cundalak to arang kamalabiran na puang Allah Ta'ala. Gajah cora jo lindona Nabi Musa. Liwa ia macorana jo arang. Anna tang sarai toto Israel kita ito lindona Nabi Musa. Apa teda nama saya jo arang. Jadi ia kemalabih jo aturan agama. Tombawa kematian. Tentu ia tobas sebaru. To napang benro Allah Ta'ala. Labi malabih pole opa. Na ia jo aturan agama. Na ia kemalabih jo aturan agama. Tumbawa pang sesa la kotolino, tantu labi pole opaya malah bina jo base baru, toneloran tolino di popenjaji tomelo. Sitongan na, ia jo apa jolona di sanga malabi, teda mo na di sanga malabi teto, sanga na caumi malabi na base baru, na ia ke malabi to apa, na cingga tu urana taade, tantu ia to apa teda na la taade, teda ya capana to kamala biranna. Barani kan mangkada susi jo. Nasaba susi mi jo toran nungki. Teda ki susi Nabi Musa samboy kain lindona. Anadanggi na kita ito Yahudi. Sa takde takdena jo arang kamala biranna puang. Na aranai takde ngasan jo lindona. Pusaki jo to Yahudi. Susi to disamboy tangahna. Ratula koto Allah. Datan pa susi to na samboy kain to tangahna kesadingi aturan agama dibaca anna teda na pahang itu junna ia pinati timbak jo kain ke memesa penawai sola almase moi to Yahudi teto datan bang susi to na samboy kain to tangahna kesadingi surana Nabi Musa dibaca apa ia ke matappa mi to taula ko puang. Teda mo na susi na samboy kain to tangahna. Na ia to disanga puang te. Ya mo to roh Allah Ta'ala. Na ia to roh Allah Ta'ala laparan ki jomai kuasa kamatean. Na ia te to. Tapu pangarang mo to kamalabiran na puang. Teda miki susi to na samboy kain to lindota. Ya mo jo. Sama say-sain na. Ia to sipakta. La susi sipak na puang. Nasa endek-endekena to kamalakbiranta na benki roh Allah Ta'ala.